الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خلف الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، نقرأ إن شاء الله، كتاب بعد ذلك لنجدكم pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid li Hadrat Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Setelah kita bacakan beberapa adillah dalil tentang pembahasan-pembahasannya sebagian dari umat ini ada yang beribadah atau menyembah kepada berhala. Mualif berdalilkan dengan beberapa ayat dan tanya wala hulukum bisyad min dalika matubatan indallah man la'anallah وضب عليه وجعل منه الذرة الخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر ما كانوا وأضل عن سبيل السبيل. المائدة آيات 60. juga Allah تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Kalau berkata orang-orang yang berkuasa terhadap urusan mereka, sungguh kami benar-benar akan menjadikan masjid, membangunkan masjid untuk mereka. Ayat ini menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi yang amat sangat menakjubkan. Baik, Ikhwanul Fiddin, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya fawaidul ayat as-sabiqah. Faidah dari ayat yang telah lalu, di antaranya min fawaidil ayat ula, di antara faidah ayat yang pertama, anna minal ajib an yu'tal insanu nasiban minal kitab thumma yu'minu bil jibdi wa tabur. Termasuk di antara perkara yang mengherankan, diberinya seseorang ya, nasib bagian atau ilmu dari Alkitab, kemudian dia beriman atau masih beriman kepada Al-Jibdi wa Tawbud, beriman kepada sihir ya, jin dan beriman kepada Tawbud. Maka hati-hati tadi kaum muslimin bahas ini, ketika ya, ahlul kitab sebelum kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada nabinya Alkitab, Allah telah mengutus rasul nabi kepada mereka, dan menurunkan Alkitab terhadap nabinya, ada juga di antara mereka yang beriman kepada Al-Jibad wa Tawud. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin, umat Rasulullah SAW yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita Al-Quran, harus waspada. Dan hendaklah kita benar-benar memahami, mempelajari dan memahami Alkitab sebagai petunjuk untuk kaum muslimin dengan baik dan benar, sehingga tidak terjatuh kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, ya, dari ahli kita. Dan yang kedua, faedah dari ayat tadi, annal ilma qad la yahsin sahibahu min al-ma'asi, bahwasanya ilmu kadang tidak menjaga pemiliknya dari kemaksiatan. Kalau dia tidak berjaga, tidak menjaga diri, tidak berlindung kepada Allah, tidak memohon pertolongan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang terjerumus kepada kemaksiatan. Di anna ladina utul kitab amanu ya bil kufri, karena orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka dulu iman ya, terhadap kekufuran, percaya terhadap kekufuran, seperti kepada apa? Al-Jin, percaya kepada Tauhud. Waladhi yu'minu bil kufri, dan orang-orang yang mengimani kepada kekufuran seperti sihir, ya, al-jin, dan yang lainnya, kalau beriman terhadap kekufuran yang telah diberikan kepada mereka kita, tentunya yu'minu bima dunahu minal ma'as, dia percaya atau melakukan ya, terhadap berbagai macam kemaksiatan di bawah kufur tersebut. Bahan Allah tidak ada terjadi. Maka kita diingatkan oleh ulama-ulama Rabbani yang mengajarkan kepada umat at-tauhid atau aqidah as-salihah, agar itu semuanya bisa jadi benteng, benteng dengan tauhid. Dan faedah berikutnya yang ketiga, wujub ingkari al-jibdi wa ta'ud, wajibnya mengingkari terhadap al-jibd dan ta'ud. Ya, jibd kadang ditafsirkan atau sebagian dalam menafsirkan sihir dan yang lainnya. Wajib mengingkari kepada ta'ud, wajib mengingkari kepada jibd, lianna Allah ta'ala sahal imana bihima masakal ajib wa nadab wa dam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, sakal iman bihima, mutarakan menyebutkan iman terhadap keduanya dengan apa? Dengan nada heran dan juga celaan. Fala yajuzu ikrarul jibti wa taubat, maka tidak boleh menetapkan adanya al-jibt wa taubat. Kita boleh mengakui terhadap al-jibt wa taubat sebagaimana ahlu kita dari kalangan Yahudi ataupun Nasara. Dan masaqaha al-mu'allim min ajli anna min hadhihi ummah man yu'minu bil jibt. Juga apa yang disebutkan oleh mu'allim ya, karena hal ini, bahwasanya di tengah-tengah umat ini ada yang percaya atau beriman kepada jibt wa taubat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, la tarkabunna sadana man kana qad sungguh. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengikuti melakukan sunnah-sunnah kebiasaan jalan orang-orang sebelum kalian. Nah, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi ataukah yang dilakukan oleh kaum Nasara. Nah, dari kalangan Yahudi ada yang merubah-rubah ayat. Dari umat ini juga bisa saja. Nah, dari faida wujida fi bani Israel, kata saya, apabila dijumpai di tengah-tengah Bani Israel, man yu'minu bil jibdi wa ta'ud, ada yang percaya kepada al-jibd dan juga ta'ud, fa'innahu sayujadu bihadir ummah, maka sungguhnya akan terjadi pula, akan didapati pula di tengah-tengah umat ini ayatan banyak bil jikri wa taubat. Maka masih banyak praktek-praktek ya kahana perdukunan yang didatangi oleh kaum muslimin. Ya tidak. Jelas-jelas ya. Prakteknya bukan di atas dan ilmu, namun yang ada adalah kehanya pendukunan hal normal, walaupun di labeli dengan orang ngerti ya, atau kesembuhan dan lain sebagainya, bahkan digelari dengan wali sekalipun ya. Kalau seandainya apa yang dilakukannya itu bertolak belakang dengan petunjuk Allah dan Rasulnya menjauhkan umat dari syariat Allah, maka itu bukan aulia Allah. Karena aulia Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan maksudnya ada dari kalangan Yahudi dan Nasara yang melakukan hal itu, beriman wajib ataupun. Ini sebagai peringatan agar umat ini jangan mengikuti langkah-langkah mereka yang menyesatkan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa min fawaidil ayati tsaniyati ma yaj, dan termasuk di antara faedah-faedah ayat yang kedua adalah faedah berikut. Pertama, takdirul khas. Menetapkan adanya musuh. Ya. Dan juga wal ihtijaj alaihi bima la yastati. Kalau kita tahu ada musuh, ya, maka hendaklah kita berhujjah untuk apa? Menyampaikan kebenaran terhadap musuh, berihtijaj terhadapnya dengan sesuatu yang dia tidak bisa mengingkarinya. Seperti apa? Ya sekarang masih ada yang mengajak manusia untuk apa? Ya, mengakui adanya trinitas, ya, trinitas, mengakui adanya tiga ilah. Nah, padahal disebutkan dalam apa? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yakni Al-Injil, disebutkan dalam kitab aslinya yang benar-benar asli, tidak ada perubahan. Ya. Disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam memerintahkan umatnya ya, untuk mengimani kemudian mengikuti terhadap Nabi akhir zaman yang Allah akan utus yaitu Nabi Muhammad Nabi Abdullah. Itu disebutkan dalam kitab aslinya, ya, disebutkan dalam Yohanes ayat 5, dan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun dari ya, seluruh pelosok dunia dari zaman ke zaman sampai hari ini tidak bisa membantah terhadap keaslian ini. Ya. Nah, ayat ini yang ada dalam Injil yang memerintahkan kepada seluruh yang berikut masih Isa al-Masih untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ini yang menjadi sebab masuk Islamnya beberapa pendeta, beberapa ruhban. Nah, ketika ditanyakan ayat ini kepada rabi-rabi Yahudi, sudah tahu sahaja. Karena memang mereka tahu, ya Arimu dan kemah Arimu. Yahudi tahu tentang siapa Nabi akhir zaman yang Allah akan putus kepada umat manusia yang harus ikut. Siapa saja padanya, yang harus diikuti oleh siapa saja. Nah, kalau mau berihtijaj, mau mendekatkan hujah kepada khasib musuh, maka ya, ketahui dan hujah-hujah yang dia atau mereka tidak bisa mengingkarinya. Nah, ya. Ini salah satu contoh. Kalaulah ya, sekarang ada yang mengaku tidak ada perubahan kitab-kitab asli, sudah dinyatakan oleh ya, Paulus yang ke-16 sendiri bahwasanya Al-Injil atau Al-Kitab sudah di kotak-atik diadakan perubahan. Ya kemudian ya, dilakukan penyesatan. Nah, Kanibidin rahimahnya waktu. Kalau hujah-hujah yang disampaikan kepada orang yang mau mencari kebenaran, maka ya biadnillah hatinya akan lulu kemudian menerimanya. Tapi kalau seandainya ya, al-mukabir orang yang sombong sebagaimana iblis tidak mau tunduk terhadap apa yang dia ketahui sebagai kebenaran, Itulah watak iblis. Abawa sakbar wa kadabah minal kafirin. Demikian pula orang-orang yang sombong maka menjadi penerus iblis dan dalam kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waliyallahu. Maka di sini disebutkan oleh Syekh faedah kedua dari ayat kedua. Takdir khas melekatkan musuh dan kita diperintahkan tempat ihtijaj. Biasakan menegakkan hujah itu, menyampaikan hujah dengan sesuatu yang dia tidak bisa ingkari. Itu contohnya kalau terhadap Nasara, ya, sampaikan Yohanes F5 di situ Nabi Isa alaihissalam memerintahkan umatnya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nabi akhir zaman. Ini tidak bisa diingkari. Baik. Dan Rasul juga sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya la yasma'u bi hadil min hadil ummah, tidak seorang pun mendengarkan tentang aku diutusnya Rasulullah sallallahu, ya, dari umat ini, Yahudiun atau Nasrani, apakah orang dari kalangan Yahudi atau Nasrani, tidaklah dia mendengarkan tentang diutusnya. Cuma yang mutu kemudian dia mati, walam yu'min billah diursil huwi, dan dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya. Nah, illakan min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Baik, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Maka sampaikan hujah-hujah yang dia tidak bisa ingkari. Itu dakwah. Agar manusia kembali kepada kebenaran. Agar manusia kembali kepada petunjuk. Dan tidak berjalan di atas kesesatan, di atas syubhat, perkara yang tidak membingungkan. Baik. Ikhwan fil din rahimani wa jami'an. Jadi, hendaklah mendekatkan hujah dengan sesuatu yang tidak bisa dia ingkari. Bimana annaka tahtaju ala hasbika, dengan pengertian bahwa kamu harus mendekatkan hujah kepada musuhmu bi amrin la yastati'u, dengan perkara yang dia tidak bisa mengingkarinya. Fa innal yahuda ya'rifuna bi anna fihim qauman, orang-orang Yahudi itu, atau bahwa orang-orang Yahudi itu, mereka mengetahui bahwasanya di tengah-tengah mereka itu ada suatu kaum ghadiballahu alaihi wa lahu, ada suatu kaum dari kalangan Yahudi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memurkai mereka, mengutuk mereka, melaknat mereka, wa ja'ala minhum al-qiratal khanazir, maka Allah menjadikan sebagian dari mereka menjadi kerak, menjadi babi dengan kutukan Allah, laknat Allah, murka Allah kepada sebagian mereka dari kalangan Yahudi. Fa idza kanu yukiruna bidzalika, apabila mereka mengakui terhadap apa yang terjadi pada mereka, wa yastahzi'una bil muslimin, dan pada mereka mengolok-olok terhadap kaum muslimin, ya, fanaqul, maka kita katakan kepada mereka, aina mahal istighna, seperti di mana, mana yang mesti mendapatkan ini, olok-olokan ini, ya, sebesar mana hari yang harus mendapatkan olok-olokan, alladhi hadak alihim hadiruhu, apakah yang menimpa kepada mereka hukuman, siksaan, atau laknat dan kutukan ini, am alladhi laksalim, apakah, ataukah yang berhak mendapatkan olokan itu orang-orang yang selamat dari kutukan, dari laknat, dari adab Allah ini. Jawabannya tentunya yang jelas saja yang berhak untuk olok-olok. Nanti ini adalah orang-orang yang mendapatkan laknat, kutukan, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan dalam jawabannya dikatakan oleh Syekh, wal jawab alladzina halat bihim al-uqubah ahadu bin istihza, orang-orang yang mendapatkan hukuman siksa dari Allah, dilaknat, dijadikan babi, dijadikan apa? Kera. Mereka adalah yang lebih berhak untuk diistihza, diolok-olok. Nah, siapa yang mau dikatakan keturunan babi? Ya, tidak ada yang main. Keturunan kera, monyet, tidak ada. Karena ini merupakan apa? Kalimat istihza, olok-olok, perendahan. Merendahkan. Nah, keadaan manusia Baik, maka dalam dakwah jika mengajak manusia, siapkan ilmunya, siapkan hujahnya, sampaikan dengan hikmah, karena Allah mengatakan utul ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Subhanallah, kalau ini semuanya benar-benar dijalani dengan baik, nah akan menjadi wasilah dari tersebarnya kebaikan dan diterimanya kebaikan serta kebenaran oleh manusia. Karena masih ada ya, di tengah-tengah kondisi yang sudah penuh dengan kekacauan dan kerusakan, masih ada yang berpikir, masih ada yang punya hati, masih ada yang punya rasa. Nah maka ya, bersabarlah dalam membawa kebenaran, mengamalkan kebenaran, membawa kebenaran, menyampaikan al-haq kepada manusia bagaimanapun kondisinya, yang kemudian pahalanya akan mengalir menjadi jariah untuk orang-orang yang tidak lulus dalam menempuh perjalanan hidup ini dalam keadaan mati mendapatkan husnul khatimah dengan qalbun salim. Karena tidak ada yang bermanfaat ketika seorang menghadap kepada Allah kecuali yang kembali kepadanya dengan qalbun salim. Baik, kami berdin rahimani wa jami'an. Kemudian faedah berikutnya dari ayat yang kedua, ikhtilafun nas min manzilah indallahi. Berbeda-bedanya manusia, adanya perbedaan manusia dalam kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikali ta'ala bisa min dalika matubatan indallah. Yani kul hal nabi pun bisa min dalika matubatan indallah. Katakanlah hai nabi, apakah aku akan terdapat kepada kalian bisa min dalika ya, matubatan indallah dengan balasannya lebih buruk ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang lebih buruk, ini menunjukkan bertingkat-tingkat dosa, bertingkat-tingkat balasannya juga bertingkat-tingkat, keimanan bertingkat-tingkat, ganjaran pahalanya juga bertingkat-tingkat. Ini menunjukkan bahwa iman ya bertingkat-tingkat, jadi pahalanya juga demikian. Maka wala syaka annana yakhtalifuna, bahwa manusia itu berbeda-beda biziadatil iman, dengan bertambah bertambahnya keimanan. Orang yang senantiasa terus berusaha untuk meningkatkan ketaatan-ketaatan, maka Allah akan berikan ya, kemudahan untuk terus meningkatkan keimanan, menambahkan keimanan. Nah, karena iman, yazidu bi ta'at, iman itu bertambah dengan terus senantiasa meningkatkan ketaatan. Baik, ketaatan kepada Allah SWT, bukan karena siapa-siapa, karena orang ini adalah ibadah. Dia bertakut kepada Allah, berjual beli dengan Allah, menginginkan apa ya Allah SWT janjikan, siapkan untuk ahli taqwa, ahli iman. Sehingga tidak akan merasa capek, tidak akan merasa lelah ketika dia beramal. Kenapa? Dia sedang berjual beli kepada Allah, dia beribadah dan tergambar di hadapannya jannah Allah, surga Allah yang sudah disiapkan. Kalau mengukur-ukur atau menghitung-hitung amalan yang dikerjakan, sangat-sangat kecil sedikit dibandingkan pahala yang diberikan banyak dan besar yang Allah akan berikan kepada iman dan taqwa. Maka tidak akan merasa lelah dan beribadah. Lihat para sahabat Rasulullah SAW, luar biasa. Itulah teladan. Bagaimana meraih mereka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan iman juga bisa berkurang wa naqsa. Wa may yatarattab 'ala al-jasad, apa ya? Menjadi akibat dari balasan atas naiknya keimanan atau kurangnya keimanan. Semuanya sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janji. Maka istilah dan berarti ini pahala wal pahir. Pahala itu tidak akan tertukar. Terus saja beramal. Ya, terus saja beramal berbuat. Insyaallah akan lahir kebaikan. Akan diraih kebaikan. Baik, di dunia atau di akhirat. Kemudian, itsbatu af'alillah al-ikhtiyariyah, faedah berikutnya. Faedah ketiga, subhanallah. Jeleknya keadaan orang-orang Yahudi alladzina halat bihim hadhihi al-uqubah ya min al-la'ni wal ghadab wal mas' wa ibadati at-taghut. Ini menggambarkan kondisi atau keadaan buruknya orang-orang Yahudi yang menimpa kepada mereka hukuman ya, apa hukumannya? Dari laknat, dijauhkan dari Allah, dari murka Allah, kemudian diubah sebagai apa? Iqab dan Allah dirubah yang tadinya manusia menjadi kera dan babi. Nah, bisa jadi heboh kalau seandainya manusia dirubah jadi kera bagi atau anjing. Wah, bisa jadi apa, berita internasional. Apalagi sekarang sangat mudah tersebarnya berita. Baik. Wa ibadat itu dan juga buruknya mereka. Yang dia adalah ada juga di antara mereka yang beribadah kepada Tuhan. Dan faedah berikutnya, bahwa Allah diterapkannya atau penetapan tentang afal Allah subhanahu wa ta'ala yang tersempurna dari amal ikhtiariahnya yang Allah kehendaki. Wa lahu subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling biasa berbuat sebagaimana yang dia kehendaki. Dikauli ta'ala la'anahu, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kepada siapa? Tadi yang iman kepada jibril atau penutus. Ya. Fa'inna la'nat min sifatil af'al, karena sebenarnya la'nat itu termasuk dari sifat af'al perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melaknat, Allah mengutuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang durhaka terhadapnya, orang yang ingkar terhadapnya, dan juga itulah kalau kita menetapkan sifat ghadab bagi Allah subhanahu wa ta'ala dikodi ta'ala wa kodi ba'ad, sifat-sifat yang layak dengan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itbat al-qudrah lillah, menetapkan sifat qudrah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dalam firman yang dikodi ta'ala wa ja'ala bihumil, Allah menjadikan di antara mereka kalangan Yahud atau Bani Israel menjadi apa? Kerajaan tadi. Wahal al-murad bil qiradah wal khanazir, hadhihi al-mawjudah, apakah yang dimaksud dengan kera dan babi adalah orang-orang yang ada saat ini? Fal jawab, lah, jawabannya adalah bukan. Apakah yang ada sekarang dari kalangan Bani Israil Yahudi itu adalah dari yang dulu dikutuk oleh Allah sebagai kera dan babi? Jawabannya tidak atau bukan. Lima sahabat dari Sahih Muslim, sebagaimana telah tabit dalam Sahih Muslim, anin Nabi Yusuf dari Nabi kita sama salah, ya. Anda kullu ummatin musikhat layat pada, bahwa setiap umat yang dikutuk, ya, dengan dirubah bentuk mereka dari manusia menjadi kera ataupun babi, layat oleh, maka tidak tersisa turunannya, tidak ada anak keturunannya, sudah habis. Mati semuanya kepada kita semua. Jadi tidak ada penerus dari keturunan tersebut. Buat anda kira-kira. Dan bahwasannya apa? Kerah, wakananji, serta babi, kamu kau berada di depan. Nyatalah sebelum itu. Jadi, kerah dan babi ada sebelum, ya, mengutukan kaum yang durhaka ini dari kalangan Bani Israil. Maka walau ada atas penjelasan ini, paling sehat dan berhubung. Bukanlah orang-orang Yahudi atau Bani Israil yang ada sekarang ini, minal qiradah dari, ya, turunan kera ataupun khanazir babi, huwa baqiyatu ulaikal mamsuhin. Nah, bukan dari keturunan mereka yang telah dikutuk dengan dirubah bentuknya dari manusia menjadi kera ataupun babi. Dan seterusnya minal qaid insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan pada jalsah al-qadimah biidznillah, kita bihadzal qadar mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam.